rasa ning ati saya nambahi rasa kasmaran iki. Pirang-pirang bengi tansah tak enteni, nanging ra ono teko ngugemi janji. Cani sepiku suwe ngenteni rawono tekamu. Pirang-pirang bengi mung tak sawelangi, nangis netes eloku keloning atiku. Kapan nyesok kangenku nganti sepriming ra ono teh.